Bismillah. Afan Ustaz, apakah hukum belajar sama Ustaz yang menyelisihi ijma' tapi cuma masalah fikih? Karena daerah ana ada Ustaz yang dikibarkan atau dikhabarkan keliru dalam masalah fikih. Kita mengetahui itu salah. Kebaikan penjelasan taklim dengan Ustaz. Khamilina azakumullah. Menyelisih ijma' adalah sesuatu perkara yang bid'ah, muhdatsah. Maka perkaranya sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kalau menentang terang-terangan dalam keadaan tahu, ya tentunya dia adalah sahibu hawa. Walaupun satu masalah. Walaupun masalah fiqih. Karena menentang ijma' itu satu perkara yang besar. Bukan dari sisi masalah fiqihnya. Tapi sisi dia menentang seluruh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Sehingga kemungkinan yang kita prasangkakan padanya, jadi prasangka baik, mungkin dia tidak tahu. Atau tergelincir. Atau dia tidak mengerti. Atau mengira bahwa itu adalah suatu perkara yang ada para ulama berpegang dengannya. Atau dia salah paham terhadap satu masalah, terhadap satu dalil, atau satu ayat, atau satu hadis. Sehingga yang demikian harus kita ada tabayyun wa tathabbut, dan ada pula nasihat kepadanya. Sampai jelas ya, orang ini tidak tahu atau memang sahibu hawa. Dia tidak tahu ya, hukumnya membeli kotoran hewan. Apakah boleh kita menasihati orang yang berbisik, yang berisik ketika khutbah Jumat sedang berlangsung? Tidak boleh. Itu haknya khatib untuk mengingatkan, jangan berisik. Adapun dalam riwayat, dalam hadis disebutkan man qala li sahibihi ansit faqad lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah. Siapa yang mengatakan pada temannya, dengar, ansit, perhatikan. Maka orang ini telah lagha. Faman lagha, barang siapa yang lagha, maka enggak dapat Jumat dia. Sehingga termasuk mengingatkan orang yang berisik untuk ansit, itu yang disebutkan nassan sharihan dalam hadis. Artinya kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat walaupun dalam rangka menasihati temannya, apalagi ngobrol sendiri lebih parah lagi. Nah, Ustaz, apakah boleh bagi wanita memanjangkan kukunya dengan berhias? Berhias itu dengan cara sunnah. Lebih sunnah, lebih cantik. Potong kukunya. Potongnya yang bagus. Jangan berantakan potongnya, jadi gak cantik. Potong yang rapi. Bagus, bersih. Nah. Di daerah kami marak usaha batu untuk bandul, kalung, laki-laki, cincin, akik dan sebagainya. Lagi marak di mana-mana. Saya juga heran kenapa sebabnya. Sampai orang-orang sampai khawatir ulek-uleknya dibikin cincin nanti. Nah. Batu yang tidak berharga menjadi berharga sampai ratusan ribu. Sampai ratusan juta. Adapun pertanyaannya, apakah boleh menjual atau memakai cincin dan kalung tersebut, jazakumullah khair. Masalahnya boleh-boleh saja memakai cincin, batu dan sebagainya, tetapi yang jelas tidak memakai atau tidak dengan cincin besi. Karena rata-rata biasanya cincinnya besi. Padahal Rasulullah SAW melarang bahwa besi itu adalah perhiasan ahli nar. Perhiasan ahli nar. Paling tidak perak. Itu satu. Nasihat kedua, hati-hati, beberapa cincin-cincin itu mahal karena diisi. Iya, diisi mantra-mantra. Oh ini ada isinya pak. Apa isinya? Ya sudah ada basya-basyaan. Itu jangan. Itu sudah mulai menjurus kepada permasalahan-permasalahan akidah. Apakah boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab, haram hukumnya. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan orang ahli kitab. Kalau sebaliknya, yang laki-laki ahli kitab, apa perempuan, yang laki-laki muslim, ahli kitab yang perempuan, maka gak apa-apa. Dibolehkan. Tetapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena khawatir. Sebab seorang yang kuat memimpin rumah tangganya akan selamat. Tetapi yang tidak kuat untuk memimpin keluarganya, bisa-bisa anaknya akan rusak dengan ibunya yang ahlul kitab. Sehingga kalau kalian tidak merasa yakin dengan diri kalian, jangan. Jangan. Dan saya melihat banyak di akhir-akhir ini suami kalah dengan istri. Ini bagaimana? Anu, istri saya. Anu, jadi ketentuannya bagaimana? Nanti nunggu ibu. Itu sudah masyarakat sekarang ini. Jadi kekuasaan di tangan ibu. Padahal istrinya yang dimaksud. Enggak bisa memutuskan apapun. Enggak berani menentukan apapun kecuali atas persetujuan istri. Nanti nunggu ibu. Kayak gini kalau nikah istrinya ahli kitab, Nasrullah salam al-afiyah. Jadi apa anak-anaknya nanti? Apakah Megawati kafir? Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam. Dan tidak bisa dikafirkan hanya karena ada foto dia berbuat dengan tangannya seperti ini di pura di Bali. Tidak bisa. Kenapa? Karena politikus banyak berbagai macam cara-cara dan trik-trik untuk menarik pengikut-pengikutnya. Maka yang seperti itu berbeda. Tidak sama. Tidak bisa menjadikan sebagai kafir. Apakah boleh memelihara hewan buas selain anjing seperti macan, singa dan sebagainya? Wallahu alam. Apakah bisa dikiaskan atau tidak? Kalau anjing ada dalilnya secara khusus. Hukum asalnya tidak boleh memelihara anjing. Akan dikurangi setiap harinya satu qirat pahalanya. Pahala kita seberapa dikurangi satu qirat setiap hari. Kecuali anjing pemburu, anjing penjaga. Bas. Dan saya tidak tahu apakah macan dan singa itu bisa dikiaskan dengan itu. Untuk apa? Penjaga macannya? Assalamualaikum. Apakah seluruh ulama Yaman telah ditahdir? Tidak, barakallahu fikum. Masih banyak ahlu sunnah, masih banyak salafiyin, mustafidin, masyayikh, masyaallah. Lahum kitab, memiliki kitab-kitab, tulisan-tulisan. Masih bersama para ulama kibar. Naam. Apakah buaya dan kuda Nil halal? Wallahu a'lam. Buaya sebagian ulama menghalalkan karena dia binatang air. Kalau kuda Nil saya enggak pernah dengar. Dia binatang air atau bukan? Bukan ya? Sepertinya bukan. Ada kepercayaan di masyarakat orang yang memakan uang pesugihan, maka ketika matinya akan ditahan oleh syaitan di alam gaib, sebagaimana dengan pendapat, bagaimana dengan pendapat yang seperti ini? Wallahu a'lam. Lebih dekat kepada khurafat, cerita-cerita, tahayulat yang enggak ada beritanya, enggak ada dalilnya dalam Quran wala sunnah. Kalaupun ada orang yang matinya susah, bahkan kadang-kadang antara mati dengan tidak, itu biasanya terjadi wallahu ta'ala alam bahwa dia sudah mati. Hanya saja syaitan yang meminta atau yang sering diminta bantuan sama dia tetap bersama dia, sehingga beberapa gerak-gerakannya kayak hidup itu adalah syaitan, sehingga ketika dirukyah mati dia karena syaitannya pergi. Itu yang terjadi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah kajian Ustadz kajian di Al-Faruq mulai jam berapa sampai jam berapa? ba'dal asr langsung. Langsung sung. Selesai langsung. Tausiah. Sebab harus segera pulang. Karena jangan sampai terlambat. Insyaallah taala. Apakah termasuk hikmah dalam dakwah ketika seorang penyiar radio menunda penyiaran rekaman kajian yang di dalamnya terdapat penyebutan fulan yang sesat, fulan sesat dan semisalnya? Hal itu dikarenakan menjadi target dalam dakwah radio adalah orang awam. Pertanyaannya, apakah termasuk hikmah? Nah, termasuk hikmah. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada pembicaranya sendiri. Dan itu bukan mutalawin, bukan warna-warni. Kalau warna-warni itu di sini berbicara boleh, di sana bicara enggak boleh. Di sini iya, di sana tidak. Di sini mengatakan jangan, sana mengatakan silakan. Itu mutalawin. Tapi ini enggak. Berikan yang paling penting dulu buat masyarakat. Karena konsumennya atau pendengarnya kebanyakan awam. Nah, itu tidak mengapa dan itu termasuk hikmah. Afwan Ustaz, bagaimana jawaban dari seorang yang mengatakan, kenapa Ustaz Muhammad ketika ditanya tentang belajar di Libya, Ustaz selalu menjawab tidak boleh. Padahal sudah ada fatwa bolehnya belajar di Libya dari Syekh Shalih Al-Sulaimi, katanya kita harus ikut ulama. Bagaimana dengan fatwa tersebut? Fatwa Syekh Shalih Al-Sulaimi. Hadirin a'azakumullah, saya berbicara dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya alami. Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya. Saya tidak bicara dari omong kosong, tidak bicara dari perkara-perkara yang sifatnya politis, makar, la'ab, main-main, enggak. Tetapi saya seperti atau sebagaimana orang tua pada anak-anak. Jangan main di sana nak, bahaya. Karena saya tahu bahaya. Barakallahu fikum. Kalau ada fatwa dari Syekh Suhaim yang membolehkan, silakan. Kalian pegang ucapan syekh, jangan pegang ucapan saya. Barakallahu fikum. Saya lihat dengan mata kepala, saya dengar dengan telinga saya sendiri, bahwa itu tercampur di sana sekian jenis manusia. Wallah, wallah, wallah. Terus saya diam. Terus taklid, pokoknya apa kata Syekh Suhaimi, saya enggak mau tahu. Begitu. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Barakallahu fikum. Kita berbicara dengan fakta yang nyata. Kecuali kalau ada yang mendatangkan pada saya bukti-bukti bahwa orang-orang tersebut yang mengajarkan ikhwan muslimin, yang mengajarkan takfir, yang mengajarkan untuk ikut jamaah ikhwan muslimin, yang mengajarkan untuk ini sudah enggak ada semua, sudah bersih, maka silakan. Sehingga itu saja. Maka fatwa atau pendapat atau ucapan atau nasihat Ustaz Muhammad buang ke dinding. Kalau memang keadaannya sudah bersih, sudah tidak ada lagi hizbiyun, tidak ada lagi ahlul bid'ah, tidak ada lagi hizbi takfiri. Apakah hukumnya membuat video makhluk bernyawa tapi kepalanya terpotong? In kunta la budda minhu, kalau engkau terpaksa harus, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, maka potonglah kepalanya. Artinya, kalau memang ada kebutuhannya, ada hajat, ingin menerangkan misalnya anatominya, kakinya seperti ini, benda seperti ini. Enam. Nanti kalau mempelajari kepalanya gimana Ustaz? Ya potong-potong lagi, mi matanya, di mulutnya, ringannya, enak. Mau nasihatnya apabila kita melihat anak-anak yang sibuk berkerumun asyik dengan HP-nya ketika sebelum ta'lim atau ketika ta'lim, apakah perlu ada pengawas yang mengawasi mereka? Anak-anak pegang HP? Masa? Hebat banget anak-anak zaman sekarang. Orang tuanya bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anaknya agar jangan bermain yang perkara-perkara yang jelek atau melihat perkara-perkara yang tidak mendidik, harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Dan kalau saya melihat tidak perlu bagi mereka HP, tidak perlu. Barakallahu fikum. Walaupun kalian kaya, jangan belikan HP. Bukan masalah harganya, masalah mereka belum perlu HP sama sekali. Apalagi HP-HP belakangan ini berbagai macam isinya, segala macam game, segala macam internet, segala macam ada di dalamnya, segala macam maasi ada di dalamnya. Sehingga hati-hati, jangan sembarangan memberikan pada anak-anak. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani ulama ahlu sunnah? Naam. Walaupun ada beberapa masalah, tapi beliau ahlu sunnah. Tetapi bukunya Manaqib Abdul Qadir Jailani adalah buku yang sesat dan menyesatkan. Jazakumullah. Sudah jam 2. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.